إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة في الله وأخوات في الدين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kitab An-Nasihah karya Syekh Ibrahim Ibnu Amir Ar-Rahili hafizahullahu taala. Terakhir kita membahas kita masih membahas nasihat yang kelima tentang adanya dua metode yang disyariatkan dalam Islam untuk mendakwai manusia. Ada metode mengambil hati, metode lembut, dan ada metode keras dan tegas. Dan di antara bentuk metode keras atau tegas, di samping menakut-nakuti orang, menyampaikan berita-berita ancaman, demikian juga dengan metode atau bentuk boikot atau mendiamkan orang-orang yang diharapkan ketika dia didiamkan dia akan sadar dan bertobat. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa yaqulu rahimallahu mubayyinan khata'a ta'mimil hajri awit ta'lifi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan kesalahan sebagian orang yang menjenalisir metode hajar atau metode menarik simpati kepada semua orang tanpa memperhatikan kaidah yang telah lewat. Kaidah yang telah lewat ya, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya terkadang disyariatkan hajar ya, dan terkadang hajar malah terlarang, dan yang diperintahkan adalah mengambil hati. Maka tidak bisa semua orang disamaratakan, maka menyamaratakan semua orang dengan metode yang sama adalah satu hal yang tidak benar. Beliau mengatakan fa inna aqwaman, maka sekelompok orang menjadikan metode tersebut berlaku untuk semua orang, maka mereka menggunakan metode hajar, metode boikot, dan metode mengingkari, padahal penggunaan metode pada saat itu tidak diperintahkan, baik perintah wajib ataupun perintah anjuran. Bahkan boleh jadi meninggalkan hajar dan meninggalkan ingkar ketika itu hukumnya wajib atau dianjurkan. Maka mereka wa fa'alu bihi atau rubama taraku bihi, dan boleh jadi mereka dengan sebab hajar meninggalkan berbagai hal yang wajib atau berbagai hal yang dianjurkan, dan dengan sebab hajar yang digeneralisir maka mereka melakukan berbagai hal yang haram. Sedangkan sekelompok orang yang lain, mereka berpaling dari metode hajar secara total, sampai-sampai mereka tidak meninggalkan perkara yang mereka diperintahkan untuk meninggalkannya, yaitu berbagai bentuk kejelekan yang statusnya adalah bid'ah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menjelaskan adanya sekelompok orang yang menjeneralisir metode hajar. Maka mereka menghajar hal-hal yang menghajar hal tersebut tidak diperintahkan, baik perintah wajib ataupun perintah anjuran. Karena hajar pada saat tersebut tidak tepat, maka jadinya hajar ini menyebabkan mereka meninggalkan hal-hal yang wajib atau hal-hal yang dianjurkan. Demikian juga ada orang yang menggunakan metode ingkar. Metode ingkar yang dimaksudkan di sini, wallahu ta'ala a'lam, tahdzir. Maka dia perlakukan semua orang yang dia nilai salah, dia ingkari secara terbuka di berbagai forum. Padahal tahdzir dan pengingkaran di sini tidak tepat. Berdasarkan pertimbangan sikon, ini tidak tepat. Demikian juga sikap yang keliru yang kedua adalah orang yang menolak adanya hajar, dan mana hajar adalah meninggalkan. Ini secara bahasa hajar artinya meninggalkan, atarku. Dan salah satu bentuk hajar adalah tarkul kalam, tidak mau bicara dan bertegur sapa. Inilah yang dimaksud dengan hajar dalam istilah al-hajar, yaitu tarkul kalam. Maka ada orang yang menolak bentuk hajar sampai-sampai tidak mau hajar terhadap bid'ah. Perbuatan bid'ah juga tetap disokong, tetap didukung dan dibantu, karena menolak hajar. Maka hubungan antara nasihat yang kelima dengan realita yang dimaksudkan ini tentu satu hal yang sangat berhubungan erat, ya. Karena ada orang yang ketika melihat fenomena hajar yang dipraktekkan oleh sebagian orang dengan asal-asalan, dengan serampangan, maka ada orang yang memberikan reaksi dengan menolak adanya hajar. Malah ini menimbulkan masalah baru. Ada orang yang menerapkan hajar dengan berlebih-lebihan, ditolak dan diingkari dengan meniadakan metode hajar. Tidak ada hajar. Maka dua sikap ini, dua-duanya adalah sikap yang tidak tepat. Dan sikap, ya, antara sikap orang yang berlebihan dalam menerapkan hajar sehingga asal-asalan, ini sikap yang tidak tepat. Demikian juga sikap yang tidak tepat adalah orang yang antipati dengan hajar secara total. Yang benar adalah kita antipati dengan hajar yang serampangan, dan kita mendukung hajar yang sesuai dengan kaidah dan pertimbangan. Kemudian yang keenam, hajar itu disyariatkan untuk tiga tujuan. Yang ketiganya adalah tujuan yang disyariatkan. Dan tiga tujuan ini adalah berdalil. Terdapat banyak dalil yang menetapkannya. Dan para imam, para ulama, para peneliti, para peneliti dari ulama ahlu sunnah pun menegaskannya. Menegaskan adanya dan menetapkan adanya tiga tujuan dari hajar. Tiga tujuan dari cara berdakwah dengan mendiamkan. Tujuan yang pertama adalah hajar dengan maksud untuk kepentingan orang yang menghajar. Maka hajar dengan tujuan semacam ini, maka seorang muslim diperbolehkan meninggalkan semua orang yang dia akan mendapatkan bahaya jika dia duduk-duduk bersamanya atau bergaul dengannya, karena dia adalah minal mukhalifin antariqi ahli sunnah, orang yang menyelisihi jalan ahli sunnah. Siapa yang dimaksud dengan mukhalifin ini? Dua jenis orang, yaitu ka ahlil bida'i yang pertama, wa ahlil ma'asi yang kedua. Semacam ahlil bid'ah dan ahlil ma'asiat, yang seorang itu akan mendapatkan bahaya jika bergaul dengan mereka, dan bahayanya adalah bahaya agama. Dan dalil adanya tujuan semacam ini, tujuan meninggalkan dengan makna semacam ini, dalilnya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk kahamilil miski. Dan sebagaimana orang yang membawa dan menjual minyak kasturi, wa nafikhil kir, dan orang yang meniup al-kir, alat yang digunakan oleh seorang pandai besi untuk keperluan pekerjaannya. Sehingga nafikhil kir bisa kita katakan pandai besi. Fahamilul miski, maka orang yang membawa dan menjual minyak kasturi, maka imma ayuhdiyaka, boleh jadi dia memberikan hadiah kepadamu, diberi gratisan satu botol. Wa imma, dan boleh jadi engkau dapati darinya bau yang harum karena dekat-dekat dengannya. Sedangkan pandai besi, maka imma boleh jadi pandai besi ini akan membakar pakaianmu, dan boleh jadi engkau akan jumpai bau yang tidak sedap. Maka dalam hadis ini terdapat taujih, terdapat nasihat dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasihatkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena bergaul dengan orang-orang saleh itu mengandung manfaat, yang manfaatnya itu tersebar di sekeliling orang-orang yang bergaul dengannya. Dan dalam hadis ini terdapat peringatan tentang bahayanya bergaul dengan orang-orang yang buruk. Karena bergaul dengan orang-orang yang buruk itu akan menimbulkan ad-darar, bahaya dalam agama. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bergaul dengan orang yang saleh itu manfaat. Boleh jadi manfaatnya besar, boleh jadi manfaatnya kecil. Nabi sebutkan manfaat besar dengan Nabi katakan, boleh jadi dia akan memberikan satu botol minyak wangi untukmu. Atau minimal dapat manfaat yang kecil, yaitu engkau mendapatkan bau harum darinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis ini bahaya bergaul dengan orang-orang yang buruk. Boleh jadi bahayanya, bisa jadi bahayanya bahaya yang besar, dan bisa jadi bahayanya bahaya yang ringan. Bahaya yang besar, Nabi katakan, dengan Nabi katakan dia membakar pakaianmu. Bahaya yang ringan, Nabi katakan dengan engkau jumpai bau yang tidak sedap darinya. Maka bergaul dan berinteraksi, bersahabat dengan orang-orang saleh itu memiliki manfaat, pasti memberikan manfaat. bisa jadi manfaat besar dengan kita ketularan kesolehannya, kita mengikuti kesolehannya, kita terpengaruh dengan kesolehannya, maka kita berubah menuju yang lebih baik disebabkan teman yang baik. Dan minimal mendapatkan manfaat, manfaat yang minimal adalah nebeng nama. Manfaat yang minimal adalah nebeng nama. Dia belum berubah karena sebab berteman dengan orang yang baik, namun nebeng nama. Wah, dia itu temannya orang baik-baik. Meskipun dia belum kelihatan menjadi orang baik, namun namanya agak sedikit terangkat karena berstatus temannya orang-orang baik. Demikian juga bergaul dengan ahli ma'asi, demikian juga ahli bidah, yang benar-benar ahli bidah itu berbahaya, bahaya agama, boleh jadi bahaya besar dengan kita tertular penyakitnya. Kita berubah menjadi ahli maksiat, atau kita berubah menjadi ahli bidah, karena kata orang Arab, sahib, sahib. Sahabat itu menyeret dan menarik. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Jika agama itu, dan ada satu hal yang mahal, rela ditinggalkan dan dibuang oleh seorang demi serupa dengan kawannya, maka bagaimanakah lagi dengan akhlak? Maka bagaimanakah lagi dengan perkara yang tidak sampai derajat pindah agama? Dan orang yang bergaul dengan ahlul maksiat, minimal dia akan mendapatkan, dia akan mendapatkan dampak buruk meskipun itu minimal. Dan dampak buruk minimal adalah reputasi yang buruk. Meskipun dia belum berubah menjadi ahlul maksiat atau ahlul bidah, namun orang bisa komentar, wah dia sudah untang-untung sama orang seperti itu. Nanti jangan-jangan, orang sudah berkomentar demikian. Berkaitan dengan masalah ini, patut diperhatikan, yang dimaksud dengan mujalasah itu adalah berkawan, bersahabat, bergaul intens. Dan bukanlah yang dimaksud dengan mujalasah sekedar duduk kebetulan sebentar, duduk bareng di bis, atau duduk bareng sama-sama nunggu bis, ini dia si ahli bidah, yang ini si sunni. Bukan demikian yang dimaksud mujalasah sebagaimana anggapan sebagian orang. Karena kebetulan duduk bareng karena kerjaannya, pekerjaannya sama, bekerja di tempat yang sama. Misalnya jadi pegawai sama-sama kerja di satu toko, miliknya sama, dan pernah duduk bareng. Itu bukan demikian yang dimaksud dengan mujalasah. Ingat, mujalasah wazannya adalah mufa'alah. Mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, yang mengandung makna saling. Maka bukan hanya sekedar duduk, namun saling duduk. Artinya apa? Pergaulan yang intens, sahabat, kawan dekat. Bukan sekedar kenalan, kalau cuma kenal, oh saya kenal itu. Bukan cuma sekedar kenalan, Bihada, maka dengan penjelasan ini jelaslah disyariatkan memboikot atau meninggalkan orang-orang yang dikhawatirkan jika kita bergaul dengannya kita akan mendapatkan bahaya dari sisi agama. Dan ini berlaku, syariat ini berlaku untuk semua orang yang memiliki al-mukhalafat, penyimpangan. Boleh jadi penyimpangannya adalah bentuknya maksiat atau penyimpangannya bentuknya al-bid'atu. Namun aturan ini bukanlah aturan yang baku untuk semua orang sebagaimana anggapan sebagian orang. Namun ada rincian dalam masalah ini antara orang awam, orang setengah awam, dan orang yang berilmu. Wa amma man la yakhsha ala man la yakhsha ala nafsihi. Adapun orang yang tidak khawatir adanya bahaya terhadap dirinya dengan bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang menyimpang, itulah ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, yang diharapkan dia bisa, orang-orang yang menyimpang itu bisa mengambil manfaat dari ahlul ilmi ini tanpa adanya bahaya yang menimpa si alim, menimpa orang yang berilmu tersebut bahaya dalam agamanya. Fahaula, untuk maka orang yang berilmu yang semacam ini tidak disyariatkan untuk orang tersebut boikot. Bahkan boleh jadi yang diperintahkan untuk orang semacam ini adalah tetap bergaul dengan mereka-mereka orang-orang yang menyimpang. Intahakokot bidalika, jika bisa terwujud dengan pergaulan tersebut maslahat yang lebih besar. Maka dirinci antara orang yang bisa jaga diri dan orang yang dikhawatirkan terpengaruh. Maka menjeneralisir masalah satu hal yang tidak tepat. Ketika ada orang yang kita ketahui dia adalah seorang da'i yang berilmu, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang dianggap bermasalah, dan maka karena pergaulannya ini lalu kemudian dia dituduh jadi salafi imitasi, maka ini satu hal yang tidak benar. Seharusnya kita orang awam berbaik sangka. Oh, beliau di sana, beliau bergaul dengan mereka-mereka, beliau ingin memberi manfaat. Maka kewajiban kita untuk berbaik sangka kepada dai yang semacam ini. Selama tidak terbukti pada diri kita dampak buruk dari pergaulannya. Kemudian tujuan yang disyariatkan yang kedua dari hajar atau boikot adalah hajar dalam demi kemaslahatan orang banyak. Maka disyariatkan untuk memboikot orang yang dengan memboikotnya akan terdapat manfaat yang melebar untuk banyak orang. Semacam boikot untuk sebagian orang-orang yang memiliki penyimpangan dengan bentuk boikot yang boikot terhadap orang-orang ini yu'athir, memberikan pengaruh dengan membuat kapok orang-orang yang lain, membuat kapok sehingga orang-orang lain tersebut tidak berani melakukan perbuatan semisal perbuatan orang itu. Maka hajar dengan tujuan semacam ini tidaklah terwujud kecuali untuk orang-orang yang punya nama di tengah-tengah masyarakat. Punya nama di tengah-tengah masyarakat. Dialah orang yang menjadi teladan banyak orang. Dialah orang yang disegani banyak orang. Maka ketika beliau yang keadaannya semacam ini memboikot seseorang karena satu perbuatannya, maka ini jadi pelajaran bagi yang lain. Saya berarti jangan berbuat semacam itu. Ini ilahnya. Ini ilahnya. Maka jika ilah ini tidak terwujud, maka maksud ini berarti tidak terwujud dan hukumnya tidak berlaku. Maka tidak bisa orang yang biasa-biasa saja, bahkan tidak ada orang yang kenal dia, mengatakan saya boikot fulan untuk memberikan pelajaran untuk kaum muslimin. Kaum muslimin mana yang kenal dia? Kaum muslimin mana yang segan dengan dan menjadikannya sebagai teladan dan tolak ukur? Ingat, maksudnya adalah dengan menghajar orang ini, dengan memboikot orang ini, orang lain akan kapok dan tidak berani, dan jadi pelajaran untuk orang lain untuk tidak ikut-ikutan. Maka jika maksud ini terwujud, maka disitulah yang dinamakan saya menghajar demi manfaat kaum muslimin. Dan jika maksud ini tidak terwujud, maka ini adalah satu klaim yang kosong dan mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta. Tidak ada kaum muslimin yang kenal dia. Kenapa dianggap perbuatannya akan jadi cermin dan pelajaran untuk seluruh kaum muslimin? Wa syahidu hadza minas sunnah, dan dalil hajar dengan tujuan semacam ini, dalilnya dari sunnah, adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditatangkan ke hadapan beliau seorang yang meninggal dunia ala hidainu, dan dia masih punya utang. Maka Nabi bertanya, apakah dia meninggalkan fadlan, kelebihan harta yang bisa untuk membayar utangnya? Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu taraka wafa'an, kalau dia meninggalkan harta warisan yang bisa melunasi utang, maka Nabi mensalati jenazah tersebut. Wa illa, jika tidak, jika ternyata dia tidak meninggalkan harta warisan yang bisa untuk menutupi utangnya, maka Nabi berkata kepada kaum muslimin, yaitu para sahabat yang lain, sallu ala sahibikum, salatilah jenazah kawan kalian ini. Maka hadis ini dalil bahasanya salat jenazah itu fardu kifayah dan bukan fardu ain. Seandainya fardu ain, maka Nabi harus tetap mensalatinya. Dan karena hukumnya adalah fardu kifayah, maka cukup ketika para sahabat yang lain mensolatinya. Nabi tidak mensolatinya, tidak mengapa. Catatan yang lain berkaitan dengan hadis ini berlaku di awal-awal Islam. Nabi tidak mau mensolati orang miskin yang punya utang, mati dalam keadaan tidak punya warisan yang bisa untuk membayar utangnya. Ini ada sikap Nabi ini adalah di awal-awal Islam. Di akhir-akhir masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sikap beliau berbeda. Beliau katakan, siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan, meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang dan dia tidak punya harta yang mencukupi utangnya, maka utangnya adalah tanggungan saya. Maka utangnya adalah tanggungan saya. Maka utangnya itu ditanggung oleh Baitul Mal. oleh kas negara. Negaralah yang akan membayari utangnya. Maka di antara fungsi kas negara berdasarkan penjelasan tadi adalah untuk membayari utang orang-orang yang punya utang dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada harta warisan yang bisa digunakan untuk menutup utangnya. Namun bukan berarti negara membayar utang utang-utang para penjahat. Kalau yang utang itu penjahat, koruptor, malah dilunasi utangnya oleh negara, ini tidak benar. Namun utang yang biasa, utang untuk tujuan yang minimal mubah, dan sampai akhir hidupnya ternyata tidak bisa, nah itu baru nanti tanggung jawab negara. Jika ada orang yang bertanya apa hubungan hadis ini dengan paragraf di atasnya, ini kan dalilnya menghajar orang mati, nggak disolati, kok jadi dalil menghajar orang hidup? Kalau mungkin dilihat sekilas kan nggak nyambung, ini kan hadisnya menghajar siapa? Orang mati, nggak disolati. Namun hadis ini jadikan dalil untuk menghajar, disyariatkan yang menghajar orang hidup dengan tujuan diharapkan ini jadi pelajaran untuk banyak orang. Maka jawabannya adalah yang dilihat adalah makna atau bahasa yang lainnya adalah melihat illah. Maka hajar kepada orang yang sudah mati ini apa tujuannya, apa makna dan maksudnya, untuk jadi pelajaran orang-orang lain. Jangan suka utang ya. Akhirnya enggak perhitungan dalam cari utangan, ujung-ujungnya enggak bisa bayar utang sampai meninggal dunia. Maka ini untuk pelajaran bagi yang lain. Jangan berbuat semisal perbuatan dia. Ini maknanya. Maka maksud semacam ini dibenarkan oleh syariat. Melakukan satu tindakan dalam rangka untuk menjadi pelajaran untuk orang lain, itu adalah satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Menjadi salah satu maqasidu syariah, jadi salah satu tujuan syariat. Maka setelah kita ketahui maksud syariat adalah semacam itu, maka bisa kita bawa kepada perbuatan yang lain asalkan menghasilkan dan memiliki tujuan yang sama. Meskipun dalilnya masalah sholat, ya, bisa kita kiaskan kepada masalah tegur sapa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah orang tersebut yang dia adalah orang yang terlilit utang yang tidak bisa melunasi utangnya. Kenapa? Apa ilahnya? Apa maknanya? Min ajli zadznas an misli fi'lihi, untuk jadi pelajaran banyak orang supaya tidak melakukan semisal perbuatan orang itu. Demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun orang yang mudhiran lil fisqi, terang-terangan melakukan kefasikan, ma'a ma fi minal iman, meskipun dia adalah orang yang masih punya iman, semacam pelaku dosa besar. Maka pelaku dosa besar yang masih punya iman harus jenazahnya disolati oleh sebagian kaum muslimin. Dan siapa yang menolak untuk mensolati jenazah salah seorang dari mereka pelaku dosa besar atau orang yang melakukan kefasikan terang-terangan, zajran li amsalihi, dalam rangka untuk pelajaran bagi orang lain, an mislima fa'alahu, supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan orang itu, sebagaimana maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau mensolati jenazah orang yang bunuh diri. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah orang yang mati dalam keadaan melakukan ghulul, mengambil harta ghulul. Wa 'alal madin, demikian pula Nabi tidak mau mensolati orang yang terlilit utang, la wafa'alahu, yang dia tidak punya uang untuk melunasi utangnya, tidak punya harta warisan yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini telah dicontoh oleh salaf. Karena kathir minas salaf, banyak ulama salaf yang tidak mau mensolati jenazah alil bidah. Karena amaluhu biadzis sunnah, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang tidak mau mensolati orang yang melakukan dosa besar dengan tujuan semacam tadi, maka berarti dia mengamalkan sunnah ini. Dan prakteknya terhadap sunnah, prakteknya terhadap sunnah adalah satu hal yang baik. Bukanlah amal yang buruk, namun amal kebaikan. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apakah semua salaf tidak mau mensalati jenazah? Semua ulama ahlu sunnah di kalangan salaf tidak mau mensalati jenazah alil bidah? Apa jawabnya? Tidak. Tidak semua salaf. Beliau mengatakan kathirun minas salaf, banyak dari ulama salaf. Apa banyak di sini mayoritas? Tidak bisa dimaknai demikian. Karena dalam bahasa Arab kathirun beda dengan aksar. Lain kalau beliau mengatakan aksarus salaf. Tapi beliau mengatakan apa? Kathirun minas salaf. Maka tidak boleh berdasarkan perkataan Syekhul Islam ini orang membuat kesimpulan mayoritas salaf. Dah, salah. Cuma bisa kita katakan banyak ulama salaf yang tidak mau mensolati jenazah alil bidah. Kenapa? Kata Syekhul Islam, karena mempraktekkan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bahan pelajaran untuk orang-orang yang lain supaya jangan terjumus dalam bid'ah. Kalau Anda terjumus dalam bid'ah semacam yang dilakukan oleh orang ini, maka Anda nanti akan diperlakukan semacam ini. Artinya dari perkataan Syekhul Islam ini, kathirun minas salaf, banyak juga ulama salaf yang mensolati jenazah alil bidah. Kenapa ulama salaf yang kedua ini mensolati jenazah alil bidah? Karena mereka menilai seandainya mereka melakukan hajar, hajar tersebut tidak mewujudkan maslahat yang diharapkan. Maslahat yang diharapkan tidak terwujud, dan maslahat mensolati jenazah jelas. Terdapat pahala dalam mensolati jenazah kaum muslimin. Maka sebagian ulama salaf yang lain tetap mensolati jenazah alil bidah dengan pertimbangan maslahat syar'i ada. Maslahat syar'i ada. Sedangkan maksud hajar mereka nilai tidak terwujud, maka mereka memilih untuk tetap mensalati jenazah alil bidah. Kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam, Nabi tidak mau mensalati tiga jenis jenazah kaum muslimin. Pertama adalah orang yang bunuh diri. Dan dari sini para ulama membuat kesimpulan semacam apa yang disimpulkan oleh Al-Albani di Ahkamul Janais, bahasanya orang-orang yang status tokoh masyarakat, ya, orang-orang yang terhormat, dimuliakan, maka mereka dianjurkan untuk tidak mensalati jenazah orang yang mati bunuh diri dan perbuatan-perbuatan yang lain dalam rangka sebagai sanksi sosial. Yang kedua adalah Nabi tidak mau mensalati jenazah orang yang melakukan hulul, yaitu orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dan termasuk hulul adalah korupsi. Oleh karena itu, apa hukuman korupsi dalam syariat? Apakah potong tangan sebagaimana pencuri? Jawabnya bukan. Hukumannya adalah ta'zir, sebagaimana hulul dalam masalah harta rampasan perang. Ya. Lebih dekat kias ke hulul dalam harta rampasan perang, ya, daripada ya, kepada pencurian. Jadi tidak, bukan hukuman potong tangan. Namun apa? Tergantung, tidak bisa dipastikan hukuman potong tangan. Namun tergantung kebijaksanaan ya, hakim. Boleh jadi denda, boleh jadi penjara, boleh jadi cambuk atau yang lain. Boleh jadi hukuman mati. Karena pendapat yang kuat boleh ta'zir sampai dengan hukuman mati. Maka ini banyak sekali koruptor. Udahlah, siapa yang koruptor tembak. Nah, untuk bisa memberantas dengan tegas. Maka itu tergantung ijtihad dan pertimbangan orang-orang yang punya kewenangan untuk menetapkan hukum. Dan kata Nabi, termasuk hulul apa? Hadiah yang didapatkan oleh seorang pejabat, yang tentu orang ini memberikan hadiah kepadanya karena jabatannya. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, diriatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadayal umali hululun." Hadiah yang diterima oleh para pekerja, diterima oleh para pegawai dan diterima oleh para pejabat, boleh jadi bentuknya ucapan terima kasih namanya, hadiah lebaran, Idul Fitri atau parcel namanya, parcel mobil harga 1 miliar ataupun yang lain, ini adalah hulul. Dan hulul, orang yang mati dalam keadaan hulul, Nabi tidak memensolati jenazahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal dalam keadaan punya utang dan tidak punya uang untuk melunasi utangnya. Namun untuk yang ketiga ini, tadi telah kita berikan catatan, ini berlaku di awal-awal Islam. Kemudian maksud dan niat yang ketiga dari hajar yang dibolehkan adalah hajar dalam rangka memberikan manfaat kepada orang yang diboikot, alias orang yang punya penyimpangan. Maka disyariatkan, diperintahkan untuk memboikot orang-orang yang memiliki penyimpangan, yaitu ahlil bidah atau ahlil maksiat, dengan catatan, dengan syarat ini ingat, in syartiyah. Tulis saya. atau mati lampu? Hah? Belakang gimana? In kana fi hajrihim, ingat ini adalah in syartiyah, maka ini sah. Jika memboikot mereka, terdapat maslahat untuk mereka. Apa bentuk maslahatnya? Aruju anil mukhalafah, dia meralat dan meninggalkan penyimpangannya dan bertobat darinya. Dalil tentang hal ini adalah hajar yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya selama berapa hari? Selama berapa hari? Hah? Berapa? 50 hari. Nah, hatta tabu, sehingga mereka bertobat dan mereka menyesali, ya. Ya. Dan mereka menyesal, itu menyesali perbuatannya. Tidak berangkat jihad tanpa alasan. Dan hadis tentang hal ini ada dalam diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hajar dengan maksud semacam ini sangat banyak dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga petunjuk ulama salaf, yang mereka adalah orang-orang yang diteladani dalam hal itu. Di mana salaf mereka menghajar sebagian orang-orang yang menyimpang, zajran lahum, sebagai bentuk teguran untuk orang yang menyimpang, wa ta'diban, dan hukuman. Hukuman dengan maksud supaya sadar, bukan hukuman dengan tujuan penyiksaan. Maka hajar dengan niat atau dengan bentuk yang ketiga ini, yaitu hajar untuk kepentingan si orang yang menyimpang, meskipun hajar semacam ini disyariatkan, pada asalnya disyariatkan, namun labudda, namun harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berkaitan, kaidah-kaidah yang terkait berkaitan dengan penerapannya, dan mempraktekannya alal muayyanin, terhadap orang-orang dan person-person tertentu yang dinilai adalah orang-orang yang menyimpang. Inilah yang akan dijelaskan dalam nasihat yang ketujuh. Maka ketika orang itu melakukan hajar, maka perlu dia lihat apa maksud hajarnya. Hajar dalam arti boikot dan tidak tegur sapa orang. Kalau hajar dalam bentuk boikot dan tidak tegur sapa orang, maka berkisar dari dua kemungkinan, maksud kedua atau maksud yang ketiga. Kalau hajar dalam bentuk maksud yang pertama, itu apa? Ya, tidak ikut ngaji, tidak bergaul dekat, ya. Ketemu, ya boleh jadi ketemu, ya cuma sekedar say hello saja, tidak kemudian sampai akrab. Nah, itu hajar dengan bentuk yang pertama. Itu bentuknya dengan tidak mengakrabinya. Bukan berarti tidak bertegur sapa dengannya. Ya. Namun hajar dalam bentuk tidak bertegur sapa, tidak mengucapkan salam dan tidak menjawab salam, ini adalah hajar dalam bentuk kedua dan bentuk ketiga. Maka ketika seorang itu punya keinginan dan punya rencana untuk melakukan hajar, maka adalah dia lihat. Hajar yang dibentuk, bentuk yang mau dilakukan apa? Tidak bertegur sapa dan tidak mengucapkan salam dan tidak menjawab salam, tidak tersenyum. Maka tidaklah dia lihat apakah yang dia lakukan itu termasuk dalam maksud yang kedua ataukah maksud yang ketiga. Dan tidaklah dia menimbangkan apakah salah satu dari dua maksud tersebut akan terwujud. Ketika dia, oh, saya mau menghajar orang ini dalam rangka maksud yang kedua, maka adalah dia berkaca diri, ngaca dulu. Nah, apakah perbuatannya jadi teladan banyak orang? Ya. Ataukah malah akan digugat banyak orang? Gimana sih? Kok malah sesama orang baik malah ribut sendiri? Nah. Ataukah malah diteladani? Oh, karena dia menghajar, maka yang lain akan ikut menghajar. Nah. Kemudian jika maksudnya adalah hajar model yang ketiga, maka perhatikanlah nasihat nomor 7. Maka kita lanjutkan dengan nasihat nomor yang ketujuh. Sabian yang ketujuh, sepatutnya linadzir fi, orang yang merenungkan dan memikirkan untuk menghajar orang yang menyimpang dengan maksud yang ketiga dari tiga maksud hajar, dan maksud yang ketiga adalah menghajar orang yang menyimpang demi kepentingan orang yang dihajar dan dengan tujuan untuk memperbaiki orang yang dihajar. Ingat, tujuannya untuk memperbaiki orang yang dihajar, bukan untuk merusak orang yang dihajar. Maka hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah syariat yang telah ditegaskan oleh para imam peneliti dalam masalah ini, para ulama peneliti dalam masalah ini, yang min khilaliha, melalui dari sela-sela kaidah-kaidah tersebut akan jelaslah al-wajib diqah dengan tepat, dengan akan jelaslah dengan tepat siapakah orang-orang yang disyariatkan untuk dihajar dan siapakah orang-orang yang tidak disyariatkan untuk menghajar, tidak disyariatkan untuk dihajar. Meskipun keduanya sama-sama orang yang menyimpang, maka ada orang yang menyimpang yang disyariatkan untuk dihajar dan ada orang yang menyimpang yang tidak disyariatkan untuk dihajar. Ada orang yang menyimpang yang disyariatkan untuk kita boikot, dan ada orang yang menyimpang yang kita tidak disyariatkan untuk memboikotnya. Maka kaidah tersebut melihat beberapa sudut pandang atau berkaitan dengan beberapa pihak. Yang pertama adalah kaidah yang berkaitan dengan pelaku hajar, orang yang menghajar. Maka disyaratkan dia adalah orang yang qawiyan, mu'athiran, adalah seorang yang kuat dan memberikan pengaruh. Apa yang dimaksud pengaruh? Artinya hajar yang dilakukan oleh orang tersebut memberikan pengaruh, yaitu menjadi pelajaran bagi si orang yang menyimpang. Adapun jika orang yang melakukan hajar adalah orang yang lemah, maka hajar yang dia lakukan tidak akan mewujudkan tujuan. Nah, kaidah ini dan syarat ini berlaku jika maksud dan tujuan dari hajar adalah untuk mendidik si orang yang menyimpang. Ta'dib itu maknanya adalah hukuman, namun hukuman dalam rangka mendidik. Karena hukuman itu ada dua macam. Ada hukuman dalam rangka mengazab, menyiksa, dan ada hukuman dalam rangka untuk mendidik. Ya, kalau hukuman itu dalam rangka mendidik disebut takdim. Jika maksud dari Hajar adalah untuk mendidik orang yang menyimpang, adapun jika maksud dari Hajar adalah menimbang maslahat orang yang melakukan Hajar karena dia merasa khawatir mendapatkan bahaya agama jika bercampur dan bergaul dengan orang yang menyimpang, maka kaidah di atas tidak berlaku, syarat di atas tidak berlaku. Kenapa? Karena jika maksud Hajar adalah Hajar jenis yang pertama, maka boleh baginya. Maka dalam bahasa para ulama, ya, lam itu maknanya yajuz. Ala itu maknanya wajib. Lam, lahu itu artinya boleh baginya. Dan yang dimaksud dengan yajuz di sini, yajuz bi ma'nal am. Boleh di sini adalah boleh dengan makna luas. Dan boleh bukan boleh dalam arti makna sempit. Karena mubah atau boleh itu ada dua maknanya. Yang pertama mubah dalam pengertian tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh. Ini makna mubah yang pertama, makna boleh yang pertama. Makna boleh yang kedua adalah tidak terlarang. Artinya tidak haram dan tidak makruh. Sehingga boleh di situ boleh jadi boleh tersebut. Mubah di situ boleh jadi maknanya wajib, bisa jadi maknanya sunnah, dan bisa jadi maknanya mubah. Falahu, maka boleh baginya. Boleh di sini boleh dengan makna luas, dengan makna yang kedua. Artinya bisa jadi hukumnya apa? Wajib. Dia khawatir kalau bergaul dengan orang ini dia akan jadi alil maksiat, maka boleh baginya untuk tidak bergaul dan tidak dekat-dekat dengan orang tersebut. Apa makna boleh di sini? Apa makna boleh di sini? Hah? Ada orang khawatir kalau saya dekat-dekat dengan si A, saya akan jadi alil maksiat sebagaimana si A. Maka boleh baginya untuk tidak dekat-dekat dengan orang itu. Boleh di sini arti apa mak artinya? Wajib. Falahu, maka boleh baginya untuk menghajar semua orang yang dia akan mendapatkan bahaya jika dia bergaul dengannya. Wa mukhalata, dan bercampur, yaitu bergaul dengannya. Sebagaimana takrir penjelasan takodam yang telah lewat. Maka syarat yang pertama ini, yaitu orang yang menghajar seharuslah orang yang kuat dan bisa memberi pengaruh. Yang dimaksud pengaruh, ketika dia dihajar, orang yang dihajar akan mengambil pelajaran, akan berpikir ulang, apa sih salah saya. Syarat ini hanya berlaku untuk hajar model ketiga. Kemudian syarat yang kedua berkaitan dengan objek atau sasaran hajar, yaitu orang yang dihajar, yaitu orang yang memiliki penyimpangan. Boleh jadi ahli maksiat dan boleh jadi ahli bid'ah. Maka syarat berkaitan dengan orang yang dihajar adalah orang yang dihajar tersebut bisa mengambil manfaat dengan hajar. Artinya hajar tersebut memberikan pengaruh pada dirinya dalam bentuk kembali kepada kebenaran. Adapun jika dia tidak bisa mendapatkan manfaat dengan hajar, bahkan dia akan semakin jauh dan semakin menentang, semakin membangkang karena gara-gara dihajar, maka hajar dalam hal ini ghairu masru', tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, tidak dituntunkan. Gimana cara mengukurnya? Wa hadza yarji, yang jadi rujukan, yang jadi tolak ukur adalah maju bila alihi min ba'dun nas, adalah karakter manusia. Ada sebagian orang yang punya karakter al-quwah wasiddah, punya karakter keras dan tidak mau tunduk. Dia individual, enggak mau ambil pusing. Kalau saya begini ya begini. Meskipun pilihan yang dia ambil tersebut menyebabkan dia binasa, dia enggak mau ambil pusing. Orangnya keras kepala. Tipenya tipe orang keras kepala. Maka orang yang tipenya punya tipologi semacam ini, yaitu tipologi keras kepala, dia tidak akan mendapat manfaat dengan dihukum, dengan dihajar. Namun dia malah bisa mendapatkan manfaat kalau diambil hatinya dan kalau disikapi dengan sikap lembut. Dan boleh jadi al-mu'asir faktor yang menyebabkan sebagian orang tidak bisa mendapatkan manfaat dengan hajar adalah faktor-faktor eksternal. Kalau tabiat berarti tadi faktor internal yang ada dalam diri orang itu. Maka boleh jadi orang itu tidak mengambil manfaat dari hajar karena faktor eksternal, bukan karena kejiwaannya, bukan karena tipologi dan karakter orangnya. Akan tapi kenapa? Semisal dia adalah orang yang punya kuasa, ada orang yang punya, meskipun tidak punya pangkat, orang itu punya kuasa, boleh jadi tidak punya pangkat. Dia bukan Pak Lurah, namun Pak Lurah dia setir. Atau dia orang yang punya harta yang banyak. Malin di sini nakirah li ta'zim, bukan cuma sekedar punya mal saja, cuma uang, punya uang 1000 itu juga mal. Malin di sini nakirahnya li ta'zim, sehingga kita katakan, punya, kita terjemahkan dengan dia punya harta yang banyak, atau dia punya pangkat, pangkat resmi, dia kecamat, dia atau yang lainnya. Maka orang semisal ini, mereka tidak akan mendapat manfaat dari hajar fil ghalib, demikian umumnya. Ini, maka ini apa yang beliau katakan tidak mendapat manfaat ini adalah orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta, orang kaya. Ini menghajarnya tidak akan memberikan manfaat. Ini hukum ghalibnya. Boleh jadi ada orang yang lain. Maka disinilah teori berbeda dengan praktek nyata. Nanti ada pertimbangan. Meskipun boleh jadi orang kaya, namun bisa jadi bisa dihajar karena tipologinya, tipologi orangnya. Kenapa orang yang punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya pangkat, itu umumnya tidak bermanfaat, tidak bisa mengambil manfaat jika dihajar? Karena mereka-mereka punya keyakinan kalau mereka ini tidak membutuhkan orang yang menghajarnya. Ya sudah, kalau enggak mau dekat-dekat dengan saya cari orang lain yang mau dekat dengan saya. Selesai. Allah akan ganti katanya. Nah, bisa jadi dia akan mengatakan demikian. Dan dia berkeyakinan tidak membutuhkan orang yang menghajar. jika orang yang menghajar tersebut benar-benar menghajar mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik simpati para tokoh yang merupakan orang-orang yang ditaati di tengah-tengah kabilahnya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hati orang-orang yang punya kedudukan, semacam Abi Sufyan, Uyainah bin Hasan atau bin Hisan, dan Al-Aqra' bin Habis, dan orang-orang yang semisal dengannya. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah tokoh. Dan orang yang statusnya tokoh semacam ini, seandainya dia dihajar, dia enggak butuh orang yang menghajar. Nabi mengambil hati orang-orang semacam ini. Nabi di antara bentuk yang Nabi lakukan adalah dengan memberikan harta. Nabi berikan kepada Aqab bin Habis 100 ekor unta. Nabi berikan kepada Abi Sufyan 100 ekor unta. Ini Nabi lakukan pada saat setelah selesai perang Hunain. Nabi dapat ghanimah yang banyak, Abu Sufyan 100 ekor unta. Aqab bin Habis 100 ekor unta. Sampai-sampai ini menimbulkan salah faham di sebagian orang Ansar. Abu Sufyan orang Mekah. Siapa lagi orang Mekah? Maka mereka ada yang bisik-bisik, wah Nabi telah menemukan kaumnya. Nabi telah menemukan kaumnya. Nabi lupa sama kita. Dan bisik-bisik ini, semua bisik-bisik ternyata sampai Nabi. Bisik-bisik, sini bisik sana, sana bisik sana. Cuma bisik-bisik. Akhirnya, semula cuma bisik-bisik rahasia, ternyata jadi rahasia umum. Semua orang tahu. Sampai Nabi pun tahu. Maka mendengar ada semacam ini, bisik-bisik semacam ini, Nabi kumpulkan para sahabat Ansar. Dan Nabi berdialog dengan mereka dengan dialog yang sangat menyentuh hati. Sampai akhirnya akhir pertemuan tersebut enggak ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah nangis semua. Kesimpulannya nangis semua. Ya, bisa dibaca kisahnya di sirah. Jadi ini adalah kisah yang sangat mengharukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hati sekelompok orang dan Nabi memboikot sekelompok yang lain. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Ubay bin Salul Nabi mengambil hatinya. Namun untuk Ka'ab bin Malik Nabi menghajarnya. Dan mana yang lebih Nabi cintai? Ka'ab bin Malik. Dia mukmin, itu munafik. Maka hajar itu ya tidak mesti bermakna benci. Bahkan hajar itu disyariatkan bukan karena untuk tendensi-tendensi kebencian pribadi. Namun ini adalah karena cinta. Dan kewajiban orang yang mau melakukan hajar ya, untuk menerapkan teori ini ke dalam praktek. Hajarnya bukan karena benci, namun karena memang menginginkan orang tersebut baik. Oleh karena itu, buktinya kalau dia menginginkan orang tersebut baik, dia akan memperhatikan kaedah-kaedah hajar. Kama anna salasa, sebagaimana tiga orang, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, alladzina khulifu, yang mereka adalah orang-orang yang ditunda. Ditunda apanya? Ditunda penerimaan tobatnya sampai 50 hari 50 malam. Mereka adalah jauh lebih baik daripada mayoritas orang yang ya, Nabi cari simpati hatinya. Lalu kenapa Nabi mengambil simpati hati sebagian orang dan menghajar Ka'ab bin Malik? Orang-orang yang Nabi cari simpati hatinya adalah orang-orang yang mereka adalah sadat muta'in. Itulah para tokoh yang dianut, yang ditaati oleh ya, asyairihim kabilahnya. Maka di sini berlakulah kaidah yang ada dalam sebuah hadis yang sanadnya dhaif namun maknanya benar, anzilunasa manazilahum. Posisikanlah orang sebagaimana posisi yang tepat untuknya. Ini yang malah bos-bos yang tokoh, Nabi tidak hajar, Nabi malah mencari simpati hatinya. Orang yang beriman yang biasa, Ka'ab bin Malik, dihajar. Nabi melakukan hajar untuknya. Maka kaidah yang kedua yang harus diperhatikan adalah ditimbang, dipikir baik-baik. Orang yang dihajar ini akan dapat manfaat dengan hajar ataukah tidak? Jika dia tidak mendapatkan manfaat dengan hajar, maka hajar tidak disyariatkan. Kemudian kaidah atau syarat yang ketiga adalah berkaitan dengan jenis penyimpangan. Tidak ada jenis tertentu dari penyimpangan yang bisa kita komentari. Dihajarlah orang yang melakukannya, melakukan perbuatan semacam ini apapun keadaannya. Atau tidak ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita komentari, tidak ada hajar karena melakukan penyimpangan semacam ini dalam semua keadaan. Maka tidak ada ya, untuk jenis penyimpangan itu tidak ada kaidah bakunya. Jenis penyimpangan apa yang menyebabkan hajar, dan penyimpangan apa seperti apa yang menyebabkan tidak ada hajar, ini pendapat yang diambil oleh Syaikh Ibrahim Ar-Rahili, ini tidak ada tolak ukurnya. Dan beliau mengkritik dan membantah pandangan yang lain, sudut pandang yang lain dalam masalah ini. Sebagaimana persangkaan atau anggapan sebagian orang yang mengatakan hajar hanya berlaku untuk bid'ah dan tidak ada hajar untuk maksiat. Atau ada yang punya kaidah hajar hanya ada untuk bid'ah yang mukafirah menyebabkan kafir pelakunya dan tidak ada hajar untuk bid'ah ghair mukafirah. Atau ada orang yang membuat kaidah hajar hanya ada dalam dosa besar dan tidak ada hajar untuk dosa kecil. Bahkan yang benar, ini pendapat yang beliau rajihkan, bahkan disyariatkan hajar untuk semua jenis penyimpangan meskipun itu adalah perkara yang remeh atau dosa kecil. Jika, namun ingat dengan syarat, jika orang yang menyimpang tersebut memang orang yang disyariatkan atau layak untuk dihajar, buktinya dia akan mendapatkan manfaat jika dihajar. Famadarun nadhar, maka yang jadi tolak ukur dalam masalah ini bukan jenis penyimpangan, akan tetapi apakah si orang yang menyimpang, melakukan penyimpangan ini bisa mengambil manfaat dengan hajar yang akan ditujukan kepadanya ataukah dia tidak bisa mengambil manfaat. Maka tidak ada pertimbangan dengan melihat hajmi mukhalafah, besar dan kecilnya penyimpangan. Maka berdasarkan penjelasan di atas, maka boleh jadi ada seorang yang istimewa, bukan orang yang biasa-biasa. Jadi adalah sahibus sunnah, seorang yang komitmen dengan sunnah. Boleh jadi orang semacam ini akan dihajar karena penyimpangan yang ringan. Padahal penyimpangannya ringan. Sebagaimana Nabi SAW menghajar sebagian sahabat karena melakukan sebuah penyimpangan yang ringan. Kata Nabi SAW, semacam Nabi SAW tidak mau menjawab salam yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apa penyimpangannya? Apa kesalahannya? Hina takhallaqa biza'faran. Ketika dia memakai minyak wangi, yaitu minyak wangi za'faran. Dan ini adalah minyak wangi yang dibolehkan untuk perempuan dan tidak boleh untuk laki-laki. Maka ini maksiat yang mungkin bisa kita katakan maksiat yang ringan. Namun karena Nabi melihat dengan mendiamkan orang ini, mendiamkan dan tidak menjawab salamnya Ammar bin Yasir ini, dia akan menyadari apa sih salah saya, dicari-cari, ini mungkin salah saya, dan dia akan meninggalkannya. Maka yang jadi madar, maka yang jadi tolak ukur, maka yang jadi tolak ukur dalam masalah hajar itu disyariatkan ataukah tidak adalah manfaat atau tidak. Itu yang jadi parameter, bukan jenis dan kelas kesalahan dan penyimpangan. Dan mungkin untuk masalah ini mungkin bisa kita katakan ada khilaf ulama dalam masalah ini. Apakah ada tolak ukur hajar dengan melihat kelas dan tingkatan penyimpangan? Karena semisal saya belum pasti bisa memastikan secara pasti adanya khilaf, akan tetapi bisa kita lihat nampaknya ada khilaf dalam masalah ini. Karena misalnya saya Muhammad bin Salutimin, sebagaimana bisa dibaca di Sarah Riyadus Salihin ketika menjelaskan hadis niat di awal-awal Sarah Riyadus Salihin, ketika belum membahas tentang masalah hajar, hajar itu maknanya secara bahasa meninggalkan, dan secara istilah maka hajar itu ada tiga, meninggalkan itu yang disyariatkan itu ada tiga macam, ada meninggalkan amal keburukan, meninggalkan negeri kekafiran, berpindah ke negeri Islam. Kalau yang pertama meninggalkan keburukan berubah menjadi kebaikan, dan yang kedua adalah meninggalkan negeri kekafiran kepada negeri Islam atau kepada negeri yang lebih kondusif untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga hajar orang. Maka beliau mengatakan orang kafir dihajar apapun keadaannya. Di situ saya Ibn Utsaimin mengatakan orang kafir dihajar apapun keadaannya, berbeda dengan maksiat. Maka mungkin kalau kita bawa kepada pendapat yang dikritik oleh penulis, maka Ibn Utsaimin adalah membedakan antara bid'ah mukafirah dan bid'ah ghair mukafirah. Mungkin kemungkinan besar bisa termasuk dalam ini. Maka dari perkataan penulis hafizahullah ta'ala, maka di antara pelajaran atau yang disinggung beliau singgung, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah namanya bid'ah mukafirah. Bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Apa itu bid'ah mukafirah? Semua bentuk kemusyrikan dengan maksud orang beribadah kepada Allah namun dengan melakukan kemusyrikan. Maka orang yang mau beribadah kepada Allah dengan melakukan berbagai bentuk kemusyrikan, dia melakukan bid'ah mukafirah. Maka kemusyrikan jahiliyah adalah kemusyrikan dan bid'ah. mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Lata dan Uzza. Tujuannya adalah semakin dekat kepada Allah. Apa ini? Bid'ah. Karena bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah ajarkan sebagai ibadah. Beribadah kepada Allah namun dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah Allah tetapkan sebagai ibadah. Dan mereka beribadah kepada Allah ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya berdoa kepada Lata, berdoa kepada Uzza. Makanya apa? Bid'ah. Ini termasuk bid'ah. Karena mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang tidak pernah Allah jadikan sebagai ibadah. Maka orang yang beribadah kepada Allah ya, dengan berdoa kepada wali, minta-minta kepada orang yang sudah mati, ini bid'ah mukaffirah. Dan ada bid'ah yang ghair mukaffirah, yang ditegaskan oleh sebagian ulama disebut bid'ah mufasiqah. Bid'ah yang menyebabkan fasiknya orangnya. Namun nampaknya yang lebih tepat adalah menyebutnya sebagai bid'ah ghair mukaffirah. Itu bid'ah yang tidak sampai derajat kekafiran. Tidak sampai derajat kekafiran. Semacam mungkin talafut niat, usolli fardul maghribi, ya, atau nawaitu somal ghodi, ya, dan berbagai bentuk bid'ah yang lain yang tidak sampai derajat kekafiran. Demikian juga ada orang yang ulama yang berikan atau ada yang membedakan antara bid'ah yang besar-besar dan bid'ah kecil-kecil. Bid'ah yang besar, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah. Nah, maka itu ada hajar. Ya, tidak ada hajar untuk bid'ah-bid'ah biasa. Di antara yang punya kaidah semacam ini adalah penulis kitab Rasul Barat, Sahih Adabul Mufrad. Di salah satu fawaid hadis pernah beliau mengatakan bahasanya bid'ah yang besar-besar, Jahmiyah atau yang lain, Syiah, Rafidah, nah itu di sana ada hajar. Sedangkan yang tidak, bid'ah yang kecil-kecil, maka tidak ada hajar di dalamnya. Wallah ta'ala alam, mungkin ada khilaf tentang masalah ini. Apakah hajar itu menimbang kelas penyimpangan, kelas kesalahan ataukah tidak. Ala kulli hal, dan insyaallah pendapat yang diambil oleh penulis Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala adalah yang lebih tepat. Tidak ada hajar dengan menimbang tingkatan kesalahan. Karena belum bahkan dalil hujah yang sangat jelas hadis tentang kasusnya Amar bin Yasir. Demikian pula Nabi, kita kembali ke buku. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam ala sahibul kubah, orang yang memiliki kubah sampai dia menghancurkannya. Waqatiyat tuku hajar bati asabil mukhalafah. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghajar sebagian orang yang punya penyimpangan yang besar. Padahal orang tersebut dunal mahjurin, di bawah orang-orang yang Nabi hajar levelnya dan tingkatannya di sisi Allah. Ada orang yang mulia Nabi hajar, tidak Nabi jawab salamnya, seperti Amr bin Yasir. Orang yang mulia yang telah Nabi tegaskan ahlul jannah. Isburu ya ala Yasir fa inna mawidukumul jannah. Bersabarlah kalian wahai semua kalian keluarga Yasir, yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Nah, ada orang yang levelnya di bawah orang-orang yang Nabi hajar, malah Nabi tidak menghajarnya. Pemindalika di antaranya adalah Nabi mengambil simpati Aqab bin Habis, Uyainah bin Hisan. Bahkan Nabi mengambil hati sebagian orang-orang munafik semacam Abdullah bin Ubay dan semisalnya. Maka berdasarkan dalil-dalil yang beliau bawakan, maka kesimpulannya berarti itu semua adalah tergantung maslahat, tergantung manfaat hajar itu manfaat atau tidak, dan memperhatikan kaidah-kaidah yang lain dalam masalah hajar. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.